Konsultasi Syariah. Adzan salah, apakah sholat tetap sah? Pertanyaan. Orang mengumandangkan adzan salah dalam urutannya dan melupakan bait melompati bait berikutnya. Apakah hukum sholat seperti itu? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika adzan salah hingga bernilai batal sebagai adzan, bagaimana dengan sholat wajib yang dikerjakan? Di antara syarat sah sholat adalah masuknya waktu sholat. Sementara adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Adzan dikumandangkan sebagai pengumuman masuknya waktu sholat dan bukan batas masuknya waktu sholat. Misalnya, terbitnya fajar shodik adalah dengan masuknya waktu sholat subuh. Ketika itu, disyariatkan melakukan adzan subuh sebagai pengumuman akan masuknya waktu subuh. Karena itu, adzan bukan termasuk syarat sah sholat. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama mengenai hukum adzan sebelum sholat wajib. Ini sebagaimana hubungan antara Jum'atan dengan mandi Jum'at. Mandi Jum'at hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Namun Jum'atan tetap sah meskipun belum mandi wajib. Ibnu Qudamah mengatakan, jika ada orang yang sholat tanpa adzan dan iqomah, sholatnya sah, baik menurut pendapat yang mengatakan adzan itu wajib atau adzan itu sunnah. Berdasarkan riwayat dari Al-Qamah dan Al-Aswad, bahwa mereka pernah bercerita, kami pernah menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau mengimami kami tanpa adzan dan tanpa iqamah. Diriwayatkan Al-Athram, dan saya tidak mengetahui adanya seorang pun ulama yang berbeda pendapatnya dalam masalah ini selain Atha Al-Mughni. Kesimpulannya, boleh salat wajib tanpa adzan. Demikian, Allahu A'lam.